السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Deep merupakan penjelasan singkat dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini ma'asyiral muslimin melanjutkan pembahasan tentang haji. Kita sudah sampai kepada pasal tentang fima yustahabbu inda dukhuli Makkah. Pembahasan tentang apa-apa yang disunnahkan ketika kita memasuki kota Makkah. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, "Idza arada dukhula Makkah, igtasala kharija Makkah biniyati dukhuli Makkah." Apabila seseorang yang ihram, dia ingin memasuki kota Makkah, disunnahkan dia untuk mandi sebelum dia memasuki kota Makkah. Artinya posisi dia masih di luar kota Makkah, belum masuk ke tanah suci. Maka hendaknya dia berhenti sejenak untuk mandi. Dan dia mandi dengan niat ingin masuk ke kota Makkah. Wa yadkhulu bin nahar, dan hendaknya dia memasuki kota Mekah di waktu siang. Min babil ma'alla min saniyatil kada. Dari satu pintu yang namanya pintu ma'alla, ya, dan dari satu daerah yang dikenal dengan saniyah kada'a. Ya, au saniyati kada. Apa itu saniyatil kada? Yaitu kata Profesor Dr. Mustafa Deep, At-tariqul ali fil jabal, yaitu jalan yang tinggi di atas gunung. Jadi sebagaimana kita ketahui, kota Mekah itu adalah lembah. Lembah yang tidak ada pohon. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Yaitu di satu lembah. Oleh karenanya banyak di sekitar Mekah itu gunung-gunung. Nah, jalan yang melewati jalan yang menanjak menuju kota Mekah itu disebut dengan As-Saniyah, At-Tariqul Ali fil Jabal. Nah, disunnahkan, dianjurkan ketika kita akan memasuki kota Mekah, kita berhenti sejenak, lalu kita mandi. Setelah itu kita masuk di siang hari dari pintu Al-Ma'alla min Saniyatil Kada. Ya, itu adalah nama daerah yang ada di luar kota Mekah atau salah satu pintu menuju kota Mekah. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Dikatakan di sini An-Nafi dari Nafi berkata bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma idza dakhala adna al-haram amsaka an-talbiyah. Apabila sudah mendekati tanah haram, Abdullah bin Umar menghentikan sejenak talbiyah. Thumma yabitu bi dhitwa. Lalu beliau menginap di satu tempat yang namanya Dhitwa. Dhitwa ini kalau sekarang kata Profesor Dr. Mustafa Dib adalah satu lembah di kurbi Mekkah, dekat kota Mekkah, fi tariqi Tan'im. Kalau kita datang melewati jalan Tan'im, alladhi fihi masjidu Aisyah. Kalau sekarang di situ dikenal ada masjid namanya Masjid Aisyah. Itu tempat namanya Dhitwa. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau sebelum memasuki kota Mekah, beliau menginap dulu di tempat namanya Dhitwa, lalu yusalli bihi subha wa yagtasil. Lalu beliau salat subuh di tempat itu, lalu beliau mandi, wa yuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada yaf'alu dzalik. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar ketika melakukan itu beliau berkata bahwa Nabi pernah melakukannya. Artinya melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata batan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhitwa hatta asbaha. Bahwa Nabi itu pernah menginap di Dhitwa sampai pagi, ya, summa dakhala Makkata, kemudian beliau pun masuk ke kota Mekah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaf'aluhu, dan itulah yang biasa dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Dalam riwayat yang lain dari masih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkata min Kada. Ya, Kada au Kuda. Ya, kadang disebut Kada atau disebut Kuda. Bahasa kita kalau kuda ya, hewan ya. Hewan kuda, tapi di sini Kada atau Kuda. Dikatakan bahwa Nabi memasuki Makkah dari jalur Kuda au Kada. Min ats-tsaniyatil ula allati bil Bathha, yaitu dari jalan yang tinggi yang ada di Bathha. Wa yakhruju min ats-tsaniyati sufla, dan beliau keluar dari Mekah dari apa? Jalan yang rendah, datang dari jalan yang tinggi, ya, kemudian pulang kembali ke Madinah dari jalur yang sufla, yang ada di bawah. Begitupun dianjurkan bagi orang yang memasuki kota Mekah Al-Mukarramah masyian, hendaknya dia berada dalam kondisi masyian, berjalan kaki. Afian, dalam kondisi tidak beralas kaki. In lam yakhaf najasatan. Ya, kalau dia tidak khawatir menginjak najis. Artinya kalau ada kekhawatiran dia menginjak najis yang mengotori kakinya, maka tentunya dia menggunakan sendal. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kanatil anbiya'u tadkhulul harama musyatan hufatan." Bahwa dahulu para nabi memasuki tanah haram itu adalah dengan berjalan kaki dan melepaskan alas kaki. Wa yatufuna bil baiti wa yaqduna al manasika hufatan musyatan, dan mereka tawaf di Ka'bah, begitupun mereka menyelesaikan manasik dengan kondisi hufatan musyatan, yaitu tidak memakai sendal dan dalam kondisi berjalan kaki. Kemudian dikatakan wala yu'dhi ahadan bimuzahamatin. Ketika kita mendapatkan misalnya di Mekah itu sedang padat, sedang sesak oleh orang-orang yang beribadah, maka dianjurkan atau diperintahkan kita jangan sampai mengganggu siapapun. Terlebih lagi kalau kondisinya sedang padat. Waliyamdi nahwal masjidil haram. Hendaknya hal pertama yang dia lakukan ketika sampai di kota Mekah al-Mukarramah adalah berjalan menuju Masjidil Haram. Fa'idha waqa'a basaruhu alal bayti rafa'a yadaihi hina idhin. Kalau dia sudah sampai di depan Ka'bah, kemudian matanya sudah melihat Ka'bah, maka dia mengangkat kedua tangannya. Wa huwa yarahu min kharijil masjid. Dalam kondisi dia masih di luar masjid dan dalam kondisi dia bisa melihat Ka'bah. Min maudhi'in yuqalu lahu ra'su radmi. Dan itu hendaknya dilakukan dari satu tempat yang namanya ra'su ar-radm. Fahunaka yaqif. Disitulah dia berdiri. Wa yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangan sambil berkata, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa muhabatan. Wazid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa barran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu doa yang dianjurkan kita baca ketika kita melihat Ka'bah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sunanul Kubra, ya, dan beliau meriwayatkan hadis ini secara marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau meriwayatkan hadis ini pun secara mauquf, yaitu ucapan dari sahabat yang bernama Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi membaca Allahumma zid li hadzal baiti. Ya Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa muhabatan. Wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa barran. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Lalu dikatakan wa yad'u bima ahabba min amri ad-dini wad-dunya. Setelah itu, setelah membaca doa tadi, hendaknya dia berdoa dengan apa yang dia inginkan, baik dia meminta perkara dunia ataupun perkara akhirat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pendalilan, kata beliau berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah berkata, tuftahu abwabus samai wa tustajabu da'watul muslim inda ru'yatil Ka'bah. Dibuka pintu-pintu langit dan diijabah doa orang Islam ketika mereka melihat Ka'bah. Hanya saja menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', hadithu Abi Umamata gharibun laisa bithabit. Hadis Abi Umamah ini hadis gharib dan ghairi thabit. Artinya tidak kuat riwayatnya, tidak ada hadis yang kuat yang menjelaskan hal tersebut, ya. Artinya kalau kita mencukupkan dengan doa yang tadi pun sebenarnya sudah cukup. Lalu dikatakan di sini, thumma yadkhulul masjida min babi syaibah. Kalau kita ingin masuk masjid dalam rangka tawaf, hendaknya kita masuk Masjidil Haram dari pintu namanya syaibah. Ya, apa itu pintu syaibah? Dikatakan di sini, pintu syaibah itu tentunya pintu yang langsung menghadap apa namanya Ka'bah, langsung menghadap Hajar Aswad, ya. Dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan tambahan, wa in lam yakun bitariqihi. Kalau ternyata dia sampai di Masjidil Haram tidak pas di pintu syaibah, ya, maka tetap hendaknya dia berputar mencari pintu syaibah. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala minhu qasdan, bahwa Nabi pernah memasuki lewat pintu itu dengan sengaja. In lam yakun ala tariqihi, walaupun Nabi tidak masuk dari apa, tidak datang dari arah pintu Syaibah, tapi tetap aja Nabi mencari pintu itu kemudian masuk dari pintu tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, ya. Dikatakan di sini wa tafdiluhu ala ghairihi. Lalu kenapa pintu Syaibah ini diutamakan dibandingkan pintu yang lain? Li'annahu min jihati babil Ka'bah wal Hajaril Aswad. Karena pintu Syaibah ini sejajar dengan pintu Ka'bah dan sejajar dengan Hajar Aswad. Wala masyaqqata fid dukhuli min, tidak ada kesulitan kalau mau masuk dari pintu itu. Wa in lam yakun ala tariqihi, kalau ternyata ketika kita sampai di Mekah kita tidak tepat di pintu Syaibah itu, yaduru haulal masjid, hendaknya berputar dulu untuk sampai di pintu tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini thumma yadkhulul masjida min babi Syaibah qabla an yashtagila bihatti rahlihi wa qara'a manzili wa ghairi dhalik. Dan hendaknya dia memasuki Masjidil Haram lewat pintu Syaibah sebelum dia melakukan kesibukan dia. Tentunya orang pergi ke Mekah ya bawa barang-barang ya. Dia menurunkan barang, dia juga melakukan apa, sewa tempat tinggal dan lain sebagainya. Ya, maka bagusnya dia pertama kali mendatangi pintu Syaibah, kemudian tadi apa namanya mengucapkan doa yang sudah kita sebutkan. Bal yaqibu ba'dur rufaqa indal mata wa ba'duhum ya'til masjid bin naubah. Lalu bagaimana? Kita kan masih bawa barang. Kata beliau, hendaknya sebagian yang lain menunggu di depan pintu Syaibah tersebut, lalu sebagian rombongan masuk ke dalamnya, dan yang tidak ikut karena menjaga barang bisa diwakili oleh orang yang masuk duluan. Ya. Berdasarkan hal ini, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna awwala syai'in bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau memasuki kota Mekah, annahu tawadda. Pertama beliau wudu. Ya. Summa tawafa bil bait. Beres beliau wudu, langsung beliau tawaf di mana? Di Ka'bah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Wa yaqsida al-hajar al-aswad wa yadnu min. Dan ketika kita masuk dari pintu Syaibah, lalu kita berjalan menuju Hajar Aswad. Wa yadnu min. Dan kita berusaha mendekat ke Hajar Aswad. Bisyartin an la yu'zi ahadan bimuzahamatin. Tapi ketika kita berusaha mendekat kepada Hajar Aswad itu, dengan syarat kita tidak menyakiti siapapun. Jangan sampai kita menyakiti atau apa mengganggu dan lain sebagainya. Fayastaqbiluhu summa yuqabbiluhu bila sautin. Kalau kita sudah sampai ke depan Hajar Aswad persis ya, apabila hal itu memungkinkan ya, tanpa harus mengganggu orang lain, maka kita berdiri menghadap Ka'bah, kemudian kita mencium Hajar Aswad bila sautin, tanpa ada suara. Artinya tidak kita katakan misalnya apa? Begitu, tanpa ada suara ciuman, tapi kita cium saja bila sautin, tanpa ada suara. Wa yasjudu alaihi wa yukarriru taqbila wassujuda alaihi thalasan. Disunahkan juga untuk sujud menghadap Hajar Aswad, lalu menciumnya, lalu sujud, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Walaupun perkara sujud menghadap Hajar Aswad ini, kalau mencium, para ulama sepakat bahwa itu disunahkan. Adapun masalah sujud menghadap Hajar Aswad, para ulama berbeda pendapat, hanya saja mayoritas ulama mengatakan itu disunahkan. Ya, kecuali mazhabnya Imam Malik yang beliau cenderung mengatakan itu makruh. Bahkan ada riwayat yang mengatakan itu bid'ah. Tapi pendapat yang paling kuat itu disunnahkan. Hanya saja hari-hari ini tentunya agak sulit kita melakukan sunnah itu. Ya, kita agak sulit melakukan sunnah tersebut. Atau bahkan bukan hanya agak sulit ya. di tengah kepadatan jamaah yang melaksanakan ibadah umrah misalnya. Dikatakan di sini, adapun dalilnya adalah an Umar radhiyallahu taala anhu, annahu jaa ila al-Hajaril Aswad faqabbalah. Bahwasanya Umar bin Khattab mendatangi Hajar Aswad, kemudian beliau mencium Hajar Aswad. Faqal, Umar berkata sambil mencium Hajar Aswad, inni a'lamu annaka Hajar, aku tahu kamu adalah batu. La tadurru wa la tanfa', kamu tidak bisa mendatangkan keburukan, tidak bisa juga mendatangkan kebaikan. Walau la anni ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini tauhid ya. Bagaimana seorang khalifah Amirul Mukminin beliau memberikan pengajaran kepada kita. Engkau Hajar Aswad, batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menjauhkan kami dari madarat. Itu semua adalah Allah. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Dalam riwayat yang lain dari Aslam, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab berkata sedangkan beliau sedang berada di Rukun, amma wallahi, demi Allah, kata beliau, inni la'a'lamu annaka Hajar, aku benar-benar tahu kamu itu batu. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa mendatangkan keburukan dan juga manfaat. Walau la anni ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istalama kama istalamtuka, kalaulah bukan karena aku melihat Nabi telah menyentuhmu, memegangmu, aku tidak mau menyentuhmu, memegangmu. Summa qal, ya, ramalana walil ramli. Adapun terkait dengan ramal, ramal akan kita bahas, yaitu berlari agak cepat ya. Innama kunna ra'ayna bihil musyrikin wa qad ahlakahumullah. Bahwa itu kami ingin kami tampakkan kepada orang-orang musyrik, bahwa orang-orang Islam itu kuat ya. Salah satunya adalah dengan melakukan ramal, yaitu berlari agak cepat ya, di empat putaran yang pertama. Dalam riwayat yang lain dari Zubair ibnu Arabi berkata, sa'ala rajulun ibna Umar, seorang laki-laki pernah bertanya kepada ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an istilamil hajar. Maka ibnu Umar berkata, ra'aitu Rasulullah yastalimuhu wa yuqabbiluhu, aku pernah melihat Nabi memegang dan menciumnya. Maka itu sudah cukup sebagai apa, teladan bagi kita semua. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alal hajar, aku melihat Nabi sujud menghadap Hajar Aswad. Dalam riwayat yang lain dari Abi Ja'far berkata, ra'aitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma jaa yaumat tarwiyah musbidan ra'sihi, dalam kondisi rambutnya tidak disisir, tidak juga dicuci, tidak juga diminyaki. Faqabbala rukna, kemudian beliau mencium rukun yaitu Hajar Aswad. Summa sajada alaihi, kemudian sujud menghadap Hajar Aswad. Summa qabbalahu, kemudian beliau menciumnya, kemudian sujud lagi, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa min huna, apabila kita sudah berada di depan Hajar Aswad, yaqta'u talbiyah, orang yang ihram menghentikan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, artinya kalau sudah sampai di Hajar Aswad, ucapan talbiyah itu dihentikan. Wala yulabbi fi tawafin wala sa'in hatta yafrughu minhuma, maka kita tidak melakukan talbiyah baik saat kita tawaf ataupun saat kita sa'i sampai kita selesai melakukan keduanya. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nafi', kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza shalla bil ghadati bi dzil Hulaifah. Ya. Dikatakan di sini summa yulabbi, beliau bertalbiyah hatta yablughul haram, sampai ketika beliau telah tiba di Masjidil Haram maka beliau tidak bertalbiyah. Ya. Beliau tidak bertalbiyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang terakhir ya, summa yattabi',

menggunakan teknologi rotary tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Oden Cooker MKS OD20 dari Maxindo digunakan untuk memasak sajian makanan Jepang. Oden yang terdiri dari berbagai macam jenis dan bahan masakan beserta dengan kuah kaldu dalam satu proses. Ideal untuk prospek bisnis jajanan atau untuk menambah menu dan daya tarik pada usaha kuliner. Material food grade dengan desain yang ringkas dan elegan. Terdiri dari 2 panci cooker dan 2 thermostat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas masak 18 lubang yang dapat digunakan untuk memasak berbagai bahan oden yang berbeda bersama dengan kuahnya. Dilengkapi cover penutup untuk membuat masakan cepat matang, tetap panas dan tampak menarik. Mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin berupa pengembang roti 16 rak tipe MKR PR16. Untuk kebutuhan mengembangkan adonan roti pada usaha bakery dan toko roti dengan proses proofing yang lebih mudah dan cepat, kapasitas adonan lebih banyak dan lebih menguntungkan, terbuat dari material berkualitas, awet, kokoh serta food grade, desain kompak dan elegan, kapasitas hingga 16 rak tray, dilengkapi dengan fitur thermostat dengan range suhu 30-60 derajat Celsius dan kontrol humidity 70-90 derajat Celsius dengan pengaturan suhu heater air di bagian dasar mesin. Dapat juga digunakan sebagai pengering atau penghangat makanan menggunakan fitur glass door sehingga bisa lebih mudah mengontrol adonan yang mengembang, mudah dipindah tempatkan pada berbagai model dan skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, apa boleh saya meyakini dalam kabar gaib hanya dari suruh sahabat? Hanya dari? Hanya dari suruh dan para sahabat. Baik. Itu saja, Bapak. Ya, masalahnya luar biasa sekali, Pak Ustaz. Fenomena sekarang ini. Banyak yang Ustaz kiai-kiai itu mengakui guru-guru sebagai wali yang bisa memanggil bahkan bicara dengan roh-roh yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Baik. Kapanpun beliau suka. Baik. Makasih, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bapak Ali di Sumatera Selatan. Tentunya di dalam Al-Quran, apa namanya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dalam surat An-Naml, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardh, man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Itu jelas ayatnya. Atau di ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada umatnya bahwa beliau tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentunya aku telah memperbanyak melakukan kebaikan. Dan semakna dengan itu, Allah sebutkan pula dalam surat Al-An'am ayat 50, dan Allah sebutkan pula dalam surat Hud ayat 31. Jadi tadi sudah kita sebutkan 4 ayat ya, ada An-Naml ya, ayat 20, An-Naml 27 kalau saya tidak salah. Lalu ada Al-A'raf 188, ada Al-An'am ayat 50, Hud ayat 31, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Di surat Al-Jin Allah berfirman, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Ya, bahwa dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada para rasul. Itu pun tidak selalu, terkadang Allah tampakkan perkara yang gaib. Oleh karenanya dalam penjelasan para ulama, salah satu ciri seseorang itu adalah dukun, ya, ciri seseorang itu adalah paranormal atau peramal, ya, atau dalam bahasa Arab dikatakan kahin atau arrafan, salah satu cirinya adalah iddia'u ilmil ghaib, yaitu dia mengetahui mengaku mengetahui perkara yang gaib. Tapi kok benar? Ya mungkin saja ada satu hal yang benar, tetapi dicampur dengan 100 kebohongan. Sebagaimana dalam hadis Nabi bercerita bahwa setan itu bertumpuk-tumpuk sampai mereka naik ke atas langit. Lalu jin yang paling atas itu akan mencari-cari berita. Kemudian dia menyampaikannya kepada jin yang ada di bawah. Terkadang mereka sempat menyampaikannya, dan terkadang mereka belum sempat menyampaikan berita dari langit, dan mereka sudah terkena syihabar rosoda, yaitu terkena bintang-bintang yang mengejar mereka. Dan ada kalanya berita gaib itu, kata Nabi, sampai kepada dukun tersebut, kemudian oleh dukun tersebut dicampur dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan. Oleh karenanya ini hati-hati ya. Dalam Islam sangat menolak yang namanya perdukunan. Dalam hadis dikatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in falatuqballahu salatuhu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu bertanya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Wa fi riwayatin yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia bertanya satu perkara lalu dia membenarkan hal tersebut, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang lain, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini Ustaz. Suaranya dikeraskan, Ibu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara Ibu dikeraskan lagi karena tidak jelas terdengar. Begini Ustaz, mau nanya tentang berpuasa di bulan Rajab. Katanya, puasa di bulan Rajab. Ya katanya, saya pernah dengar katanya dianjurkan diperbanyak puasa di bulan Rajab. Terus bagaimana kita kalau mengkodok puasa di bulan Rajab? Apakah mendapat waktu anak juga? Diulang, bagaimana kalau kita mengkodok puasa di bulan Rajab? Baik, kodok, baik, kodok, baik. Iya, begitu Ustaz. Begitu Ustaz. Itu saja, baik. Assalamualaikum. Iya. Tentunya ada hadis bahwa Rasulullah memerintahkan kita memperbanyak puasa di bulan yang haram. Bulan haram sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an ada 4. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram, yang suci. Bulan yang haram itu adalah 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu berturut-turut 3 bulan dan ada 1 bulan yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu sendiri. Nah, kita disunnahkan memperbanyak puasa. Tetapi kata para ulama, tidak kita menghususkan tanggal tertentu atau keutamaan tertentu, tapi keutamaannya bersifat umum, yaitu keutamaan puasa Rajab, begitu. Mohon maaf, keutamaan puasa bulan haram. Dan tidak ada kekhususan tanggal tertentu atau ibadah tertentu. Ya, tidak ada kekhususannya. Silahkan perbanyak puasa sebagai pemanasan kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Apakah masih boleh mengqadha puasa Ramadan di bulan Rajab? Sangat boleh. Dalam riwayat yang sahih, ibunda kita yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan pernah mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Beliau pernah mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Allah alam bissab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita umrah berniat untuk membadalkan kedua orang tua kita yang sudah wafat, apa boleh? Maksudnya keduanya apa harus satu bapak atau ibu saja? Demikian pertanyaan. Allah alam bissab. Ya, kalau memang ibu kita sudah berniat umrah, ya lalu meninggal sebelum sempat melaksanakan umrah, dalam kondisi itu ya kita silahkan membadalkan. Tapi kalau dalam kondisi mereka hidup, ya mereka dalam kondisi bukan orang yang wajib dikarenakan faktor ekonomi dan lain sebagainya, maka Allah alam bisawab. Kalau ketika hidup saja kata para ulama mereka tidak wajib mengerjakan umrah, apalagi ketika mereka sudah meninggal. Lalu bagaimana? Ya tadi tergantung kondisi. Kalau mereka memang sudah mempersiapkan uang atau sudah mendaftar lalu meninggal sebelum waktunya, maka itu dibadalkan. Ya itu dibadalkan, baik itu haji ataupun umroh. Tapi kalau semasa hidupnya pun tidak mampu alias tidak wajib melaksanakannya, kalau selama hidupnya aja tidak wajib, apalagi setelah meninggal. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ingin bertanya. Baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang ada sunnahnya pada subuh Jumat kita melaksanakan sholat dengan ayat sujud sajadah? Di pertengahan kita melaksanakan sujud dan berdiri kembali. Baik. Itu saja Bapak. Itu yang saja. Kedua, baik. Bolehkah kita sholat dengan memejamkan mata? Sholat dalam kondisi memejamkan mata, baik. Mata. Itu saja. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, tentunya betul Pak, ya betul, sangat betul bahwa di hari Jumat, di sholat subuh, kita disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Bahwa Nabi membaca di salat fajar hari Jumat, yaitu Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, yaitu surat As-Sajdah, dan hal ata'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura, yaitu surat Al-Insan. Itu benar, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, itu yang pertama ya. Tadi Bapak ada pertanyaan kedua, kalau saya tidak salah bisa tolong diingatkan. Pertanyaan pertama tadi masalah itu hari Jumat membaca sajdah dan Al-Insan. Tapi saya ingat saya tadi ada pertanyaan kedua. Baik, Pak Syarif. Baik. Ya lupa, Masya Allah. Tadi ingat, tapi tiba-tiba hilang. Nanti bisa ditanyakan lagi, Bapak. Barakallahu fiqh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memahami bahwa Allah dekat? Ya Allah dekat dengan kita. Ya. Dan jangan samakan dekatnya Allah itu dengan sama dengan dekatnya makhluk. Ya, Allah itu maha dekat. Ya, Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat leher mereka. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya, ingatlah ketika dua malaikat berada di kanan dan kiri mereka. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu ucapan kecuali dicatat. Dalam riwayat Nabi berkata kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, ketika Nabi idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua, idh yakulu li sahibihi la tahzan. Ingatlah tatkala seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Ya, fa anzalallahu sakinatahu. Apa maksudnya Allah bersama kita? Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa anzalahu junudan lam tarauha. Allah turunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Wa kalimatullahi al-ulia. Allah jadikan kalimat orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu yang tinggi. Begitupun Nabi Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi. Jangan takut, bersamaku ada Allah, ada Rabbku. Sayahdin, dia akan memberikan aku petunjuk. Itu jelas ayatnya saya rasa maksud dari ma'iyah. Ma'iyah itu ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ma'iyah artinya kebersamaan. Ada ma'iyatullahil al-ammah, ada ma'iyah yang sifatnya umum, ada ma'iyah yang sifatnya khusus. Adapun ma'iyah yang sifatnya ammah, bahwa ilmu Allah mencakup segala makhluknya. Adapun ma'iyah yang sifatnya khasah, bahwa Allah menolong orang-orang yang beriman, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang apa, yang beriman dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Baik. Iya, pertanyaan kedua tadi masalah sholat sambil memejamkan mata ya. Kata para ulama dilarang, tapi larangannya bersifat karahiyatu tanzih, sifatnya makruh bukan haram. Ya, tetapi dihindari, tentunya sesuatu yang dilarang itu dihindari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menikah dengan suami 10 tahun yang lalu. Setelah kami menikah, 2 minggu setelah itu baru Anda tahu kalau suami Anda pernah menikah dengan wanita lain dan memiliki anak laki-laki. Tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena tidak ada restu dari orang tua si perempuan. Mereka bercerai di saat wanita itu hamil. Dan suami saya tidak diizinkan bertemu anak tersebut sampai anak berumur 12 tahun. Panjang cerita, tiba-tiba wanita itu kena masalah dan akhirnya dia mau perkenalkan anak itu kepada suami saya, karena anak itu ingin dibiayai sekolahnya. Namun saya sedih, saya tidak bisa menerima anak itu tinggal di rumah saya, cuman saya ingin biaya hidup anak itu, saya biayai semuanya, mohon nasihatnya. Apakah anak berdosa jika saya menolak anak itu tinggal bersama anak dan keluarga anak, tapi segala biaya saya tanggung? Allah alam bisawab, itu harus dibicarakan baik-baik dengan suami, ya. Kalau memang suami mengatakan misalnya anak itu tinggal dengan dia dan keluarga barunya itu dengan ibu, ya maka itu perkara yang saya rasa tidak ada alasan untuk menolaknya, ya. Seorang suami memiliki kewajiban untuk membesarkan, ya, 12 tahun dia tidak bertemu anaknya, maka sebagai bentuk bir, bersikap baik seorang istri kepada suami, semestinya mendukung sikap baik suami kepada anaknya untuk membesarkan anak itu, mendidik dia, mudah-mudahan jadi amal jariah, menjadi kebaikan, ya, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan, ya, terlebih lagi anak itu adalah anak yang sah hasil pernikahan, ya, walaupun telah terjadi apa perpisahan antara orang tua mereka. Kalau menurut saya tidak mendapatkan adanya alasan yang dibenarkan secara syariat menolak anak itu tinggal bersama ayahnya, ya, apalagi kalau ayahnya berkata anak itu tinggal bersama saya, maka seorang istri tidak bisa menolak. Tidak ada alasan syar'i untuk menolak hal tersebut. Begitupun secara adat, saya rasa tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menolak hal tersebut. Oleh karenanya menurut saya diterima saja, lalu dididik dengan baik, mudah-mudahan itu jadi tambahan pahala untuk ibu, menjadi tambahan keberkahan, dan mudah-mudahan dengannya suami menjadi ridho. Dan ketika suami ridho dengan apa yang ibu lakukan, mudah-mudahan itu menjadi sebab juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan Al-Qur'an anak dan istrinya bisa menjadi fitnah? Oh iya, jelas. Surat At-Taghabun, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian, istri kalian itu bisa menjadi cobaan. Berapa banyak orang yang berpaling dari Allah gara-gara istrinya, ya, pindah agama gara-gara istrinya, lalai gara-gara anak istrinya, melakukan yang haram untuk anak istrinya. Oleh karenanya jangan sampai, jadi Allah ingin mengingatkan kita, itu cobaan bagi kalian, ya, cobaan bagi kalian. Kalau kalian salah menyikapinya, kalau salah menempatkan prioritas, kalian bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diatur sedemikian rupa bahwasanya hubungan kita yang paling kuat itu adalah hubungan karena Allah. Kami akan seorang ayah menafkahi anak-anaknya walaupun mereka adalah cobaan, dia niatkan karena Allah. Cara mencari hartanya pun sesuai dengan ketentuan Allah, ketentuan Rasul. Mereka menasehati berkeluarga, menjalankan keluarga sesuai ketentuan Allah. Saling menasehati, saling mengingatkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu salat dan sabarlah melakukannya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau itu tidak dilakukan, bisa jadi anak kita, istri kita menjadi sebab apa? Kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu fitnah, itu adalah cobaan, ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fik. Kalau safar bolehkah mengerjakan tahajud karena sudah biasa mengerjakannya, karena kata Rasul waktu safar hanya mengerjakan salat sunah qabliyah subuh. Paling minimal kata para ulama witir, ya, witirnya kalau kita safar silahkan witir. Nabi tidak meninggalkan witir baik ketika mukim ataupun musafir, witir 3 rakaat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik barakallahu. Apakah salah di mata Allah ketika kita menolak tawaran untuk dibiayai umrah oleh seorang teman? Menimbang selama ini sudah terlalu banyak dia memberikan bantuan materi. Di balik itu sering secara batin membuat hati ini sakit dan ana berharap kalau ada tawaran umrah bukan dari dia tapi dari yang lain. Enggak apa-apa, kalau dari biaya sendiri hidup anda saja bantuan adik. Ya, saya rasa tidak ada. Nabi berkata jangan meminta-minta, tapi kalau dikasih jangan ditolak, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Selama tidak membuat kita hina, selama tidak membuat kita rendah, atau selama tidak menjadikan kita dikuasai, diambil. Ya, kata Nabi, apabila kalian diberi oleh saudara kalian, diterima sebagai satu kebaikan, tahadu, tahabu, saling memberilah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ancaman kalau ada orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu tapi dia tidak tahu atau tidak mengerti bahwa hadis tersebut palsu? Dia semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala. Itulah pentingnya kita belajar. Itulah pentingnya kita bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Ya, karena menyebarkan satu hadis yang palsu berbahaya. Rasul dalam hadisnya berkata, "Man man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, persiapkan tempatnya di neraka. Barangkali dia akan diampuni ketika dia tidak tahu. Tetapi hendaknya kita terus belajar dan terus kita mengkaji. Mudah-mudahan tumbuh kehati-hatian. Ya, jangan sampai kita tergesa-gesa menyebarkan sesuatu sebelum kita tahu benar atau tidak hadisnya. Ya, apalagi di momentum-momentum bulan-bulan tertentu seperti bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Zulhijjah. Sering ada hadis-hadis yang disebarkan via medsos, ternyata hadisnya adalah hadis yang palsu. Dan itu Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena mata, telinga, hati akan diminta pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali dalam sehari sama dengan kita menghatamkan. Membaca Al-Quran berarti kalau sudah membaca Al-Ikhlas 9 kali dalam sehari, apakah kita hatam 3 kali? Iya, Nabi mengumpamakannya begitu. Jadi seperti dia menghatamkan Quran. Karena Quran itu terdiri dari 3 bagian, kata para ulama. Bagian pertama adalah ahkam. Ahkam terdiri dari 2, yaitu ibadah dan akhlak. Bagian yang kedua adalah akhbar. Akhbar terdiri dari banyak hal. Akhbar ma qoblana, ya, berita tentang orang sebelum kita dan berita yang akan datang. Itu akhbar. Ada yang ketiga namanya tauhid. Ya kul huwallahu ahad itu tauhid. Maka Quran terbagi menjadi 3. Ada ahkam, ada akhbar, ada tauhid. Maka siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah dia membaca sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maka seolah-olah dia menghatamkan Al-Quran. Ya. Walaupun sunnahnya ya Al-Ikhlas dibaca ya cukup 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Ya, zikir pagi dan petang. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Cianjur, di kampung saya banyak larangan TV haram, pengeras suara masjid haram. Jadi kalau sholat itu hampir semua melalaikan sholat karena tak pernah ada suara azan. Satu lagi, saya ziarah kubur orang tua saya, enggak boleh membersihkan rumput, katanya si mayit, hak itu hak si mayit. Itu tidak benar ya. Bid'ah itu bukan dalam masalah dunia, bid'ah itu dalam masalah ibadah. Adapun masalah yang sifatnya sarana, wasilah, itu enggak ada masalah. Ya, kita menggunakan pengeras suara atau menggunakan TV untuk berdakwah. Dan terkadang ironis ya, giliran masalah ibadah tidak boleh menggunakan teknologi agar lebih maksimal, tapi masalah hiburan mereka menggunakan handphone dan lain sebagainya. Ini berlebihan dalam memahami bid'ah, tidak sampai seperti itu. Begitupun tadi membersihkan rumput adalah hak si mayit, itu enggak boleh dilakukan, ini pun tidak ada dasarnya dalam ajaran agama. Allah alam bissawab. Barangkali satu pertanyaan lagi kita baca terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak pas sholat subuh enggak wudu karena saat itu lagi ada tahlilan di masjid. Pas subuhnya saat itu lagi rakaat kedua dan saya bingung apakah harus pulang atau lanjut. Mau bertanya, boleh enggak pas sholat subuh enggak wudu karena saat itu ada tahlilan di masjid pas subuhnya? Bagaimana enggak wudu? Ya tidak sah salat, ya. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Tidak akan diterima oleh Allah salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Ya, dia wajib berwudu di rumahnya atau di kali atau di pancuran atau di mana saja. Dia wajib berwudu, tidak sah salat tanpa wudu. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, kalau kamu hendak salat, basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku-siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Ya, Allah alam bissawab. Ini yang bisa saya kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.